ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kajian berkenaan dengan manhaj, prinsip-prinsip kaum muslimin bermuamalah dengan orang-orang yang menyimpang sunnah. Kemarin telah kita bahas, yaitu dua pekan yang lalu, halaman 211, menyikapi ahli bid'ah. Bagaimana ahli sunnah menyikapi musuhnya, yaitu ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah lawannya ahli sunnah. Maka bagaimana sikapnya ahli sunnah terhadap ahli bid'ah? Dijelaskan di sini halaman 212, yaitu Ra' wa an Bisr ibn al-Haris radhiyallahu anhu, bersumber dari Bisr bin al-Haris rahimahullah, annahu kana yaqulu fil Jahmiyah, bahwa beliau berkata hubungannya dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah itu orang yang sifatnya meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak punya sifat. Bahkan juga ghuluwil Jahmiyah berkata bahwa Allah Ta'ala tidak punya nama. Kalau tidak punya nama, tidak punya sifat, berarti tidak ada. Dan ini jelas kafir. Tapi mereka menisbahkan dirinya muslim. Bahkan juga tidak beriman adanya surga dan neraka. Apa katanya Bisr bin al-Haris? La tujalisuhum. Kamu jangan bergaul dengan mereka. Jangan duduk-duduk bersama mereka. Jangan berkawan dengan mereka. Apalagi belajar dengan mereka. Tidak boleh. Orang merusak din, lalu kita mau belajar din, malah dirusak oleh mereka. Wala tukallimuhum, dan jangan kamu mengajak bicara mereka, diamkan mereka. Wa in maridu, jika mereka sakit, fala ta'uduhum, jangan dijenguk. Maksudnya supaya mereka berhenti dari prinsipnya yang jelek. Kalau mereka sudah berhenti, kita bermuamalah lagi seperti bermuamalah kepada ahli sunnah. Wa in matu, jika mereka mati, kelompok Jahmiyah ini, fala tashaduhum, jangan kamu merawat jenazah mereka. Jangan ikut memandikan. Jangan ikut mengkafani. Lalu pula mengantarkan tidak boleh. Biar diantarkan sama kelompok-kelompok mereka yang tersesat. Kenapa? Di dunia mereka menghina. Matinya pun mati dalam keadaan hina. Kaifa yarji'una? Bagaimana mereka mau kembali? Wa antum taf'aluna bihim hadha? Sedangkan kamu berbuat kepada mereka seperti ini. Inilah sikapnya para ulama sunnah. Dan tidak berselisih satu sama lain. Ada pun orang yang awam yang tidak mengerti. Dibedakan ahlul jamiah dengan orang yang yaitu punya sifat seperti itu tapi dia awam. Kita nasihati. Kalau kita nasihati mereka ikut sama kita dan juga mengaku kesalahannya kembali kepada sunnah, maka kita harus mualah yaitu mencintai mereka. Selanjutnya, sin wa anil imami Ahmad rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah, ahli hadis, yang mendapatkan ujian cukup berat di penjara karena sebab tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Qala, beliau berkata, usulus sunnah indana, landasan sunnah. Menurut kita, kita mana indana, mana indalus sunnah, bukan indi. Karena umat Islam bergabung menjadi satu ahli sunnah. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut prinsipnya para sahabat? Kok tidak Al-Qur'an dan sunnah? Karena para sahabat mereka kembali kepada Al-Qur'an. Kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat. Kalimat wal iqtida', karena beliau bersabda, iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang sahabatku ini setelah aku meninggal dunia, yaitu Abi Bakrin wa Umar. Adapun kita wajib tamasuk, berpegang teguh dengan prinsipnya para sahabat, dalilnya banyak sekali. Beliau bersabda, khairun nasi qarni, paling baiknya orang adalah yaitu orang hidup, orang mukmin bersamaku. Summa alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahku, setelah sahabat. Summa alladhina yalunahum. Jadi kenapa kita harus berprinsip kepada pemahaman para sahabat? Karena para sahabat dipuji oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dipuji oleh Allah. Allah berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin. Nah. Maka pendahulu-pendahulu yang pertama yaitu sahabat muhajirin dan juga sahabat Ansar dan pengikut mereka yang setia. Maka Allah Ta'ala menyebutnya. Mereka ini sahabat, kemudian para tabi'in. Radiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah meridai mereka dan mereka pula rida dengan syariatnya Allah. Itu pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat. Radiyallahu anhum. Dan juga sana beliau kepada para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mati min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan suka sunnah para sahabatku. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ahmad, wa tarkul bid'ah, tinggalkan bid'ah. Kalau bid'ah harus ditinggalkan, berarti tinggalkanlah orang-orang yang mubtadi', orang-orang yang merumuskan kebid'ahan. Kenapa? Wa kullu bid'atin fa hiya dhalalatun. Karena setiap bid'ah mesti tersesat. Dan tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dhalalah kecuali orang-orang menyimpang sunnah. Dan bid'ah ini lebih ganas bahayanya daripada orang maksiat. Karena orang maksiat dia merasa dia salah. Dan juga ada hukumannya. Di penjara mereka. Tetapi orang ahli bid'ah tidak ada hukumannya di dunia. Karena ini harus orang ahli bid'ah, maka dia ya orang yang menghukumnya harus orang punya ilmu. Makanya kalau waliul amr di ahli sunnah maka dihukum ahli bid'ah. Sebagaimana para ulama dulu menyembelih Ja'ad bin Jaham dan juga yang lainnya disembelihnya dibunuh agar tidak yaitu menyebar kebid'ahan mereka. Tapi yang membunuh walul amri bukan kita. Wa tarkul khusumat. Ahli sunnah wal jamaah tidak boleh membantah. Maksudnya kalau ada Al-Quran, ada hadis yang sahih tidak boleh dibantah. Yang tidak tahu harus menanya. Fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Ini penting. Prinsip yang harus kita pegang. Agar kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Wal julusu ma'a ashabil ahwa, dan tidak boleh kita duduk-duduk bergaul dengan pelaku-pelaku atau penyembah hawa nafsu. Karena berbahaya. Contoh yang ringan yaitu ketika Abu Thalib, beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga menghalangi teman-temannya yang mau memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika meninggal dunia, maka beliau mentalkinkan, mengajari, ya ambi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka indallah. Wahai pamanku, bacalah kamu la ilaha illallah. Dengan itu aku akan berhujjah di hadapan Allah bahwa engkau masuk Islam. Dakwah beliau kepada pamannya. Tapi datang dua temannya yang akrab dari orang kafir. Apa katanya? At-targhabu an billati Abdul Muthalib. Ini bahayanya kawan yang kufur, kawan yang bid'ah. Apakah kamu benci Tuhannya Abdul Muthalib? Ketika beliau mengajak masuk Islam, dua temannya yang akrab ini menghalangi. Apakah kamu benci agamanya Abdul Muthalib? Sehingga Abu Thalib ini meninggal dunia dalam keadaan kufur. Karena malu sama dua temannya. Inilah bahayanya musahabah, berteman dengan orang ahli bid'ah. Wa tarkil mira, dan tinggalkan berdebat. Islam bukan untuk perdebatan. Wal jidal, dan juga bantah membantah. Wal khusumati fiddin, dan juga permusuhan dalam agama. Adapun kita bantah orang yang memiliki syubhat, sekiranya menurut firasat kita orang itu mau kembali, boleh. Karena ada ayat, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah mereka dengan bantahan yang baik. Untuk orang yang ahli syubhat, maknanya dia bukan tokohnya orang ahli bid'ah. Tapi orang awam dia. Dan memiliki syubhat tal-tal, maka perlu, boleh kita bantah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika kita bantah, dia menerima, alhamdulillah. Namun untuk tokoh-tokohnya tidak. Dan banyak sekali ulama sunnah, ketika didatangi orang Mu'tazilah ahli bid'ah, ya imam, aqra'u laka ayatan, aku akan bacakan kamu satu ayat. Qala la, walau nisfahu, sekalipun separohnya. Anta tarji'u aw ana ansarifu, kamu yang pergi pulang atau saya akan pergi. Ya, karena tidak ada faedahnya bagi orang yang sifatnya ngayal, yang tidak mau menerima yang hak. Bahkan bisa juga kita menjadi emosi. Karena apa? Terpengaruh dengan subhat mereka. Ini harus kita fahami. Selanjutnya sin. Qala Abdurrahman bin Abi Khatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Berkata Abdurrahman bin Abi Khatim Ar-Razi, semoga Allah merahmatinya, termasuk ulama sunnah. Sami'tu abi, saya pernah mendengar bapak saya, wa aba zura'ata, dan juga aba zura'ah, ya'murani bihajrani ahli zaifi wal bidah. Ayahku dan Abu Zura'ah ini memerintah saya agar aku ini menjauhi, mendiamkan, tidak berkata kepada orang-orang menyimpang dan orang ahli bid'ah. Karena sia-sia. Ya. Adapun menasihati sekali cukup. Ketika mereka membantah, tinggalkan. Agar kita bisa memanfaatkan waktu kita yang baik. Percuma satu jam berdebat kalau tidak ada faedahnya. Padahal kalau satu jam kita baca Al-Quran dan tafsirnya banyak manfaatnya. Tetapi orang ahli zaiq tidak mengambil manfaat itu. Yughlidani fi dhalika asadda taghlidi. Maka ayahku dan Abu Zur'ah ini betul-betul marah sekali. Nah, marah sekali. Jangan kamu bergaul dengan ahli bid'ah. Wa yunkirani wa da'al kutubi bi ra'i fi ghairi asarin. Dan orang tuaku, demikian juga Abu Zur'ah, mengingkari meletakkan kitab-kitab yang itu bersumber dari pendapat. Ya, sekarang banyak kitab ditulis inilah Islam, tapi isinya pemikiran-pemikiran, rasio. Maka tidak boleh. Karena Islam bukanlah pendapat dan bukanlah yaitu pemikiran seorang, tapi itu wahyu. Fi ghairi asar, yang tidak diambil dari asar. Ini perlu kita fahami. Jadi kalau ada kitab judulnya bagus, kita lihat indeksnya. Atau kita lihat, kita baca pertengahnya atau akhirnya atau awalnya. Jika satu lembar, dua lembar sudah menyimpang, tidak boleh kita simpan. Kita bakar. Nah, karena apabila tidak dibakar akan diwarisi oleh orang. Nah, termasuk kitab-kitabnya haraki pergerakan. Maka tidak boleh kita baca. Kecuali kalau kita membantah. Dan tidaklah membantah kitab itu kecuali orang punya ilmu. Itulah kewajiban kita. Maka orang awam talib bila ilmu tidak bisa membantahnya. Wa yanhayani an mujalasati ahlil kalam. Dan juga ayahku dan Abu Zur'ah melarang saya duduk-duduk kepada ahli, dengan ahli kalam. Ahli kalam yang mendahulukan rasionya. Menolak ayat Al-Quran yang tidak cocok dengan pendapatnya. Wa nadhara fi kutubil mutakallimin. Dan kami, yaitu saya, dilarang oleh ayah saya dan oleh Imam Abu Zur'ah untuk melihat kitab-kitabnya ahli kalam. Melihat saya tidak boleh. Bagaimana membaca? Karena membaca akan terpengaruh, kecuali membaca orang punya ilmu untuk membantah. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membaca kitabnya ahli bid'ah dalam rangka untuk ar-raddu alaihim. Namun orang awam, penuntut ilmu, apalagi dasar, tidak boleh. Tapi bacalah Al-Quran, satu huruf 10 pahalanya. Membaca Al-Quran belum terampil, ya tata'u. Masih belum terampil, falahu ajron. Mendapatkan 2 pahala. Pahala kesulitannya dia membaca Al-Quran. Pahala yang dibaca Al-Quran itu. Ini keutamaan membaca Al-Quran walaupun belum terampil. Satu huruf 10 pahalanya. Tetapi membaca kitabnya orang ahli syubhat bahaya. Wa yaqulani la yafluhu sahibu kalamin abadan. Ayah saya dan al-imam Abu Zur'ah berkata, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia orang-orang yang membahas masalah din dengan otaknya, dengan rasionya. Tidak akan bahagia selamanya. Ini yang disampaikan oleh yaitu al-imam Abdurrahman bin Abi Khatim al-Razi dan juga oleh Abu Zur'ah, dijelaskan dalam kitab Al-Lakai fi Syarhi Usuli Ahli I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Berikutnya, assalamu ala ahli bid'ah. Bagaimana hukumnya kita menyampaikan salam kepada ahli bid'ah? Kalau orang mengikuti bid'ah, dia tidak mengerti, boleh. Tapi ahli bid'ah tokohnya yang selalu marah kepada ahli sunnah dan selalu mengajak kepada kebid'ahan, bagaimana kita hukumnya menyampaikan salam kepada mereka? Karena salam itu mendoakan baik. Assalamualaikum. Aku sebut nama Allah. Ya Allah, selamatkanlah mereka. Padahal mereka menentang ayat Allah, menentang sunnah. Bagaimana kita menyampaikan salam kepada mereka? Anil Imam Malik rahimahullah ta'ala. bersumber dari Imam Malik semoga Allah merahmati, annahu qala bi'sal qaumi ahlul bid'ah, paling jeleknya kaum itu orang ahli bid'ah. Karena orang ahli maksiat masih mau dinasihati. Ahli bid'ah merasa dia benar. Karena merasa dia benar, maka memusuhi orang yang bertentangan dengan si dia. Antusallim, lanusallim alaihim. Maka kami tidak mau salam kepada mereka. Kami ini ahli sunnah. Ya. Ini sikapnya orang ahli sunnah wal jamaah. Supaya kita faham. Oh, dia muslim kok gak kita salami. Dilihat dulu. Muslim sholatnya. Bisa jadi yang lainnya dia adalah ahlu bid'ah. Karena ahlu bid'ah juga sholat. Namun sholat mereka sholat yang didasari dengan kebid'ahan. Wa qala Ibrahim bin al-Kharis al-Ubadi. Berkata Ibrahim bin al-Kharis al-Ubadi wa Abu Abdullah. Abu Abdullah maknanya Abu Abdullah maknanya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada Abu Abdullah, karena Abdullah anaknya. Abu adalah ayahnya, yaitu Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Yasma'u, mendengar. Idza kana sahibata, sahibah bid'atin, kalau dia itu memang pelaku bid'ah, penyeru bid'ah, fala tusallim alaihi, jangan kau menyampaikan salam. Wala tusalli alaihi, dan jangan kamu doakan mereka. Karena apa? Karena mereka telah keluar dari sunnah. Bagaimana kalau mereka salam? Bisa juga kita tidak mau salam. Ya, supaya mereka berhenti. Tetapi apabila madarat, kita hidup di tengah kelompok ahli bid'ah. Jumlah umat Islam kaum muslim ahli sunnah sedikit. Maka hal ini sebagian ulama mengatakan untuk meninggalkan madaratnya boleh kita menjawab salam. Waalaikum, kembali dirimu. Begitu sikapnya orang ahli sunnah. Qala Abu Abdullah rahimahullah ta'ala. Berkata Abu Abdullah rahimahullah ta'ala Imam Ahmad. Kafa'akallahu ya Aba Ishaq. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi balasan kepadamu wahai Abu Ishaq. Dan semoga Allah Ta'ala memberi pahala kepada dirimu yang baik. Kenapa? Karena mereka membela sunnah. Menjauhi kebid'ahan. Wa yaqulu Syatibi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala. Dhimna zikrahu li ahkami al-bid'ah. Kandungan penyebutan beliau tentang hukum-hukum atau menyikapi ahli bid'ah dalam kitabnya Al-I'tisam. Itu dua jilid. As-sani yang nomor dua, kata Al-Imam Syatibi. Al-hijranu wa tarkul kalami wassalami hasba ma taqaddama an jumlatis salafi fi hijrani man talabbasa bi bid'atin. Dalam kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 175. Yang nomor dua al-hijranu, maka hendaknya mendiamkan atau kita menjauh. Watarkul kalami, dan jangan bicara. Wassalami, dan jangan menyampaikan salam. Hasba ma taqaddama, sebagaimana yang telah dahulu. An jumlatis salafi, sikapnya ahli salaf rahimahullah ta'ala. Fi hijrani man talabbasa bi bid'atin. Ulama salam mendiamkan orang yang dia kena subhatnya bid'ah. Talabbasa namanya bercampur. atau orang bergabung dengan ahli bid'ah. Ini hukuman. Nah, jadi bukan dipukul mereka, tidak, karena jumlah mereka banyak. Tetapi kita diamkan. Tidak kita ajak bicara. Tidak boleh kita dekati mereka. Tidak boleh kita bergaul. Bahkan juga tidak boleh kita salam. Sampai dia merasa bahwa dia hina. Kalau dia sudah kembali pada sunnah, maka itu saudara kita. Wa dzakara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala anna tarkas salami min jumlati wasaili hijrani ahlil bidai. Meninggalkan salam artinya tidak bersalam termasuk salah satu sarana untuk menghajar atau mendiamkan ahli bid'ah. Jadi tidak salam kepada mereka bagian daripada yaitu wasilah sarana untuk mendiamkan atau menjauh ahli bid'ah. Faqad qala, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, al-muratu fi hijrani al-bid'ah al-ibti'atu anhum. Yang dimaksud kita menjauhi al-ibti'ah maknanya al-ibti'atu anhum, menjauhi, jangan bergaul. Diundang jangan datang. Ya, ketika mau datang di rumah kita tolak, kita masih banyak kebutuhan. Sebagaimana para ulama sunnah menolaknya. Wa tarku mahabbatihim, dan jangan dicintai mereka. Wa muwalatihim, dan juga jangan kita loyal kepada mereka. Wassalamu alim, dan jangan menyampaikan salam kepada mereka. Ini sepakat ulama sunnah agar mereka merasa hina dan supaya orang awam tahu ini fulan, ini orang yang alim tidak mau bicara, tidak mau menyampaikan salam kepada ahli bid'ah. Wa ziyaratihim, dan jangan menziarahi mereka. Wa iyadatihim, dan jangan menjenguk mereka ketika sakit. Bahkan jangan pula istishatihim, mana yaitu ikut merawat atau mengantarkan jenazah mereka di kuburan, tidak boleh. Dijelaskan dalam syarah Lum'atul I'tiqad. Silakan baca Safha Asra Ba'dal Mi'ah. Selanjutnya, baik, ini banyak pertanyaan supaya tidak sia-sia pertanyaannya. Apa hukum tepuk tangan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh tepuk tangan. Ini biasanya kalau ada orang naik ke mimbar, tepuk tangan tidak boleh. Hukumnya karam. Tasabuh dengan orang kufar. Kalau nanti ada yang bacakan ya. Apa batasan seseorang dikatakan ahlu bid'ah? Tadi memerintis kebid'ahan. Dan mereka hanya menyerang ahli bid'ah. Membenci ahli sunnah. Dan banyak membenci pula ahli asar. Beberapa waktu yang lalu telah kita bahas. Min alamati ahli bid'ah. Apakah semua orang melakukan bid'ah adalah ahli bid'ah? Tidak. Sudah dikatakan tadi. Orang mengamalkan bid'ah bisa juga karena tidak tahu atau dia awam. Maka menghadapi orang awam lain dengan menghadapi orang yang merintis atau mendakwakan kebid'ahan. Wallah alam bisawab. Sudah. Sip, ya baca. Bolehkah kita memberikan hadiah kepada teman? Boleh. Ketika dia juara. Tapi kalau tidak mendapatkan juara, kita tidak memberi yaitu hadiah tidak mengapa, itu urusan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Baca. Dah nanti dulu ya. Kalau kecil saya tidak baca ya. Ya dimaklumi ya. Sudah. Apakah? Apakah Dewan Dakwah Islam Indonesia termasuk Ahlussunnah Wal Jamaah? Alhamdulillah ada kebaikannya dan juga ada kesalahannya. Ya, karena manusia itu ada salahnya dan ada benarnya. Dan DDI dia punya kelebihan mengutus para dai-nya di tempat-tempat pelosok, yaitu di daerah-daerah yang minus Islamnya dan juga yang banyak Kristennya. Termasuk saya dulu juga dikirim di Kalimantan Barat, umur 19 tahun di perbatasan Sarawak. Dan alhamdulillah, dan kita dipersiapkan untuk menyampaikan as-sunnah. Ya, walaupun itu ada beberapa hal yang sifatnya ada keliru, tapi alhamdulillah kalau kita lihat dari dakwah yang pernah kami, yaitu diutus, kami diutus untuk menyampaikan Islam kepada mereka, akidah yang benar kepada mereka. Walaupun toh mungkin sebagian orang ada yang salah di dalam memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang keras. Nah. Betul. Kita wajib mendakwai mereka. Meluruskan mereka. Karena Islam dakwah. Bagaimana kalau kita membenci ahli bid'ah? Maka kita mendakwai mereka. Tapi kalau mereka ini sudah betul-betul mendarat daging kebid'ahnya, tidak ada manfaatnya. Kita memberi dakwah mereka. Pertama kita dakwai. Termasuk Imam Malik ketika mengusir, ketika tidak tahu sudah dia kelompok Mu'tazilah, dijawab oleh beliau, al-istiwa maklum, wal-kaifu majhul, wal-imamu bihi, wal-imanu bihi wajib. Dijawab dengan bagus, waktu itu diusir. Pulang kau ke tempatmu. Karena apa? Mereka maksud menanya itu untuk ngeyel. Disuruh pergi, tidak boleh datang lagi ke rumahnya. Dan itu bagian daripada nasihat. Tapi kalau orang awam, mereka mengikuti. Perlu kita dakwah. Dan sekarang dakwahnya alhamdulillah menyebar. Tidak harus kita bertatap muka. Maka ketika mereka sudah mendengar yang hak, mereka masih berprinsip kepada yang bid'ah, ini perlu kita jauhi. Ya, jadi itu tidak bertentangan dengan kita menasihati. Dan berapa banyak orang jalur orang munafik, bukankah itu orang ahli bid'ah sudah didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka masih menyembunyikan kemunafikannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Waalaikumsalam. Lambang apa? Lambang apa? Satan. Satan itu apa? Menggambar asalnya tidak boleh. Kalau itu menggambar nyawa atau menggambar yang sifatnya lambang-lambang orang kafir. Tidak boleh menggambar seperti ini. Ini gambarnya orang Buddha. Yang sering di WA dan itu minta maaf bahkan begitu. Orang minta maaf sebagai afan. Bisa. Ya. Jadi lambang logo yang lainnya sifat seperti Yahudi atau Nasrani atau orang-orang kafir, maka kita tidak boleh yaitu menggambarnya. Karena kita ini oleh Allah Ta'ala sedetik apapun yang kita kerjakan, yang kita tulis, selalu dalam pengawasan Allah dan dicatatnya. Wallahu a'lam. Nah. Apa kalau kita punya saudara ahli bid'ah, apa kita harus menjauhinya? Kalau kita nasihati baik, berarti telah berhenti dari kebid'ahannya. Tapi kalau mereka ahli bid'ah, memang harus menjauhi. Jangankan saudara kita sendiri, bapak kita sendiri. Harus dijauhi. Kecuali urusan dunia yang memungkinkan tidak ada urusan sesuatu, boleh. Contohnya melakukan kita naik mobil supirnya ahli bid'ah, kita sebentar. Ya. Atau yaitu orang naik kereta. Ya, masinisnya orang kufar, tidak mengapa. Karena kita bukan bergaul yang sifatnya terus menerus, tapi sebentar untuk urusan dunia. Nah, Kamil. Baik, bagaimana cara kita menasihati orang yang suka khuruj? Khuruj itu macam-macam. Khuruj menurut ahli bid'ah ada mereka keluar untuk berdakwah tanpa ilmu. Bagaimana dakwah tanpa ilmu? Dan mereka juga menjalin persaudaraan itu dengan mereka sendiri. Itu sudah kami saksikan sendiri ketika naik pesawat. Saya memakai baju sub, mereka maju pakai sub. Mereka mengatakan, anta khurus, tidak, saya bukan khurus, saya berdakwah. Langsung menjauh. Tidak salam. Di tempat yang lain juga begitu, kita didatangi. Dikiranya temannya akrabnya. Saya bukan khurus. Saya berdakwah, ini kitab saya. Lalu menjauh. Kita dakwai mereka secara umum dan banyak kitab yang menjelaskan tentang kesalahan mereka jamaah tabligh, silakan di pustaka kita ada. Ya, dakwah itu dengan ilmu bukan dengan perasaan. Dan dakwah pula bukan dengan yaitu kejahilan tapi dengan ilmu. Selesai. Baik. Satu lagi barangkali. Sabar. Tidak boleh. Taqabbalul minkum adalah untuk orang ahli sunnah. Semoga Allah Ta'ala menerima amalmu. Dan juga amal kami. Ahli bid'ah bagaimana amalnya? Man amil amalan. Laisa alaihi amrun afawaratun. Beramal yang tidak ada tuntunan kami maka ditolak. Jadi kita diam. Jadi as-sukut. Diam. Nah wal ibti'at menjauh. Baik waktunya sudah isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.